Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faslun. Wa ammal huruf al musyabbahatu bi laisa, adapun huruf yang diserupakan dengan laisa. Ini di Al-Mumti, di matan Al-Jurumiyahnya enggak ada. Farbatun, dia ada empat. Ya. Dia ada empat di sini. Ma, la, in, dan lata. Fa'amma ma ta'amalu amal laisa indal hijaziyin. Nah, adapun ma, dia beramal seperti amal laisa itu menurut orang-orang ulama nahu yang ada di Hijaz. Bisyarti, dengan syarat, alla taktarina bi'in, tidak berdampingan dengan in. Wa alla yaktarina khobaruha bi'illa, khobare juga tidak beriringan dengan illa. Wa alla yataqaddama khobaruha ala smiha, khobare tidak boleh mendahului isimnya. Wala ma'mulu khobariha ala smiha, ma'mul khobarnya. Perhatikan, misalkan khobarnya ma, ya, dia adalah isim yang beramal amal fi'il, isim fa'il. Berarti nanti dia punya ma'mul. Ma'mulnya itu apakah fa'il, maf'ul bi, na'ibul fa'il, atau jar majrur yang muta'alliq dengan dia. Nah, ma'mul khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Ngerti gak sini? Jadi khobar dari ma ternyata beramal amal fi'il. Isim yang beramal amal fi'il, berarti nanti dia punya ma'mul. Ngerti sini? Berarti dia punya ma'mul. Ya. Misalnya saya katakan ma zaidun qa'iman. Ya, ma zaidun doriban. Nah, doriban khobar dari ma. Nah, doriban beramal amal fi'il enggak? Dia isim fa'il. Ya. Nah, dia beramal, berarti nanti dia punya ma'mul. Ya, ma zaidun doriban amron misalkan. Ma zaidun madrubun akhuhu. Akhuhu naibul fa'il dari madrubun. Nah, perhatikan sini. Nah, syaratnya tadi ya, ma'mul khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Illa idza kanal ma'mul dzarfan au jarran au majruran. Kecuali jika ma'mulnya itu berupa dzarf dan jar majrur, baru boleh mendahului isimnya. Ma zaidun qa'iman gitu. Ma fil fasli zaidun qa'iman, baru boleh. Karena fil fasli dia adalah jar majrur muta'alliq dengan qa'iman. Nah, misalkan situ. Fal mustawfiyatu li syurut, yang memenuhi syarat ini semua. Contoh, ma zaidun dahiban. Tuh, perhatikan tuh. Ma beramal amal laisa. Ya, syaratnya tuh. Pertama tadi terpenuhi syarat, tidak disertai dengan in, ya. Khobarnya tidak diberiringan dengan ilah. Khobarnya tidak menduli isimnya, ya. Dan makmul dari khobarnya tidak menduli isimnya. Lihat, ya. Wa qawlihi ta'ala ma hadza basyara, ma hunna ummahatihim. Ya. Hunna isim ma, ummahati, ya. Khobar ma mansub wa lamatun nasbihi al-kasra liyanahu min jamak muannas salim. Fa iniktaronat bi'in batala amaluha. Ya, apabila beriringan dengan in, batal amalnya. Ma in zaidun qa'iman. Nah, berarti ma-nya itu sudah bukan ma beramal amal laisa lagi. Zaidun bukan isimnya, qa'imun bukan khobarnya. Ma in zaidun qa'imun. Wa kada iniktarona khobaruha bi'illa. Demikian pula khobarnya apabila beriringan dengan ilah. Wa ma muhammadun illa rasulun. Nah, udah. Wa kada intaqaddama khobaruha ala smiha. Demikian pula kalau khobarnya menduli isimnya, nahu ma qa'imun zaidun. Nah, selesai. Enggak lagi ma zaidun qa'iman. Au taqaddama ma'mulul khobar, ya. Atau ma'mul khobar dari ma'mul khobarnya yang laisa dzarfan au jarran wa majruran, yang selain jar dan majrur ataupun dzaraf, ya, mendahului ya isimnya. Contoh, ma ta'amaka zaidun akilun. Ini kan aslinya gimana? Ma zaidun akilun ta'amaka. Ta'ama maf'ulun bi dari apa? Maf'ulun bi dari apa? Ta'ama maf'ul bi dari apa? Akilun khobar dari ma. Namun kalau ternyata ta'am ma'mul dari khobar mendahului isim, batal amalnya. Akhirnya akilun menjadi khobar mubtada. Ya, marfu. Seandainya ma zaidun akilan ta'amaka, baru beramal amal laisa. Akilan khobar ma. Wa in kana dzarfan, nah kalau dzarf kan boleh. Ma indaka zaidun jalisan, boleh. Au jarun wa majruran, nahu. Ma fid dari zaidun jalisan, lam yabtul amaluha, enggak batal amalnya. Ya. Wa banu tamim la yu'minunaha. Sedangkan Banu Tamim berbeda dengan ya kaum Hijaz. Mereka tidak memberikan amal pada ma seperti amal laisa. Wa ini staufatis syuruta al-madhkurata, walaupun terpenuhi syarat yang disebutkan tadi. Banu Tamim oh enggak, ma tidak seperti laisa kata dia. Ya, isim yang terletak setelah laisa ya mubtada, bukan isim lais. Isim yang terletak setelah ma menurut Banu Tamim adalah mubtada, bukan isim ma. Ngerti sini? Udah ada gambaran? Ya. Kalau boleh simpulkan, ma yang beramal amal laisa ma hijaziyin, syaratnya tadi apa? Tidak disertai dengan in. Khobarnya tidak beriringan dengan illah. Kemudian khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Ma'mul khobar tidak boleh mendahului isim dari ma. Selain ma'mul khobar, dzaraf dan jar majrur. Udah gitu aja kesimpulannya. Ngerti dan temutami mabab ini gampang gitu doang. Ya. Udah, gitu aja udah selesai. Ya, udah. Sarannya enggak perlu dibaca. Udah, kan kesimpulannya itu aja. Sarannya juga muter-muter situ aja. Ya. Gak usah dibaca, langsung matan berikutnya aja Mujahid. Mujahid, gimana? Baca gak sarannya? Hah? Apa? Baca aja. Sesuai instruksi dari imam besar. Gak apa-apa dah. Imam tetap Masjid Al-Hasan. Imam Rawatib. Masya Allah. Nanti bolehlah saya rekam lah kalau dia ngimamin. Masukin YouTube nah, di live ya, masya Allah orang-orang akan ini semua, masya Allah kiranya menyentuh hati. Ah belum ngerti dia mah gitu-gitu. Dia mah pasak belum ngerti. Eh masa ya apa udah ngerti? Hah? Ya. Malu dia, takut ditonton bapaknya. Aduh. Mana tadi? Syarah. Qauluhu faslun ay fi ma ulhiqa bi laisa. Itu pasal tentang yang disertakan dengan laisa fil amal, dalam amal. Yaitu ma ila in lata. Wa hadha huwa an-naw'u tsani min al-qismi al-awwali min an-nawasikh. Ini yang kedua setelah kana ya dari nawasikh. Ya, kan kalau yang kita kenal di mutamim di al-ajurmiyah di mumti cuman 3 ya. 3. Kana, inna, dzanna. Kulluhu hurufun, semuanya huruf ya. Beda dengan yang pertama, fi'il mayoritas semuanya. Ya, wa qawluhu ma la wa in la ta. Ai annafiyatu, semuanya adalah nafiyat. Ma nafiyah, la nafiyah, in nafiyah, la ta nafiyah. Wa wajhu musyabahatiha bilaisa, sisi keserupaan dia dengan laisa itu apa? Min haitsun nafiyu, dari aspek penafian. Wal jumudu, dari aspek jumud. Kan laisa jumud ya, kaku, enggak punya mutasar, enggak bisa ditasrif. Enggak ada laisa laisu gitu, enggak ada. Laisa yalisu laisan gitu, enggak ada. Ya, fikir yang lain kan enggak jamit, daraba yadribu darban gitu kan. Taib, dari aspek apa lagi? Wadkhulu alal jumalil ismiyati, dia masuk ke dalam jumlah ismiyah. Karena isim dan khobarnya kan aslinya jumlah ismiyah mubtada khobar. Wa tazidu ma bi amrin rabiin. Ya, dan ma itu nambah lagi dengan perkara keempat, wahuwa ziyadatu alba fi khobariha, yaitu adanya tambahan ba di khobarnya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Lafaz jalalah itu isim ma, ghafilin khobarnya dengan ya apa namanya dengan adanya huruf ba pada khobarnya. Lo enggak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Fahiya aksaru ya syibhan, itulah yang paling banyak keserupaannya. Bilaisa yaitu sima min akhwatiha, daripada saudari-saudari sima yang lainnya, itu lain dan lata. Walidzalika kanat aksara amalan min ghairiha, oleh karena itu ma yang paling banyak beramalnya seperti amal Isa daripada yang lainnya, itu lain dan lata. Wa kana al-qiyas fi hadhil huruf, ya, dan kias analogi dari huruf-huruf ini, ya, alla ta'mala syai'an li adami ikhtisasiha, itu tidak beramal sedikit pun ya karena ketiadaan kekhususannya. Lakin qad sumi'anil arab, ya, namun didengar dari orang-orang Arab, apa itu i'maluha, diamalkannya huruf-huruf tadi, amala laisa bisababi syibhi alladhi bainahuma, disebabkan keserupaan yang antara ada keduanya, ma dan laisa misalkan. Qauluhu indal hijaziyyin bilugatihim ja'at tanzilu, dengan bahasa mereka lah, bahasa Bani Hijaz, Al-Qur'an turun, qala ta'ala ma hadza basyara ma hunna ummahatihim, ini yang paling kuat, ini syahidnya, ini basyara itu mansubnya kenapa yuk, nah, ya khobar dari ma, ma-nya apa, laisa ma hunna ummahatihim, lah itu ummahati, kenapa majru apa, kenapa pakai kasrah, karena dia mansub sebagai khobar, nah, jamak muannats salim. Walam yaqa fil Qur'an i'malu ma sharihan fi ghairi hataini al ayataini, dan tidak terdapat di Al-Qur'an beramalnya ma ya yang lebih sharih selain dua ayat ini. Ini dikatakan oleh Ibnu Hisyam di Sudurul Dhahab. Wa hiya la ta'malu indahum illa bi istima'i arba'ati umurin, dan ma tidak beramal seperti amal Isa menurut mereka, menurut Bani Hijaz, kecuali telah terkumpul empat perkara, empat syarat. Al-awwal alla taftari nabi in an zaidah, tidak bersambung dengan in zaidah ila akhir ma dzakarahu musannif, sebagaimana disebutkan musannif. Wa qauluhu nahu ma zaidun dzahiban, ini contoh yang dibawakan oleh musannif. Fama fi hadhil amsilati nafiyatun amilatun amala laisa, ya nafiyah beramal amal laisa. Wa kullu min Zaidun ya hada hunna, dari contoh-contoh yang dibawakan musannif itu adalah ismun laha, isim dari ma. Wa kullu min dahiban basharan ummahatihim khabarun laha, dari contoh-contoh tadi ya. Taib ma Zaidun dahiban ma hada basyara ya ma hunna ummahatihim. Wa qawluhuna huma in Zaidun qaimun, nah ini yang batal amal, kenapa, karena ma diiringi oleh in zaidah. Fa ma nafiyatun muhmalatun, maka ma dia memang nafiah tapi muhmalah, dia diihmal, tidak difungsikan. In zaidatun kafatun, dia in zaidah tambahan aja, kafatun, kafatun apa artinya, memutus amal dari laisa dari ma ya, maka itu innya in kafah, kalau yang memutus amal namanya kafah, sama seperti innama, ma-nya itu makafah gitu. Kan kalau enggak ada ma inanya jadi beramal. Inna Zaidan qaimun. Innama Zaidun qaimun. Kenapa? Karena kalau masukkan ma, maka fah takufu amal inna. Begitu maknanya. Begitu juga kita katakan in kafah. In kafatun takufu amal ma. Zaidun mubtada qaimun khabaruhu. Wa innama batala amaluha, batal amalnya hina idin. Kenapa? Li annaha mahmulatun ala laisa fil amal. Ya, karena dia dibawa kepada laisa pada amal. Wa laisa layaktarin ismuha biin. Sedangkan laisa isimnya itu tidak diiringi oleh in. Ya. Fa ba'udat anisyibihi biha, maka jauhlah keserupaan dia dengan laisa. Qala syair bani godanata ma inhu antum zahabun wala sarifun walakin antumul khazaru ya khazafu. Bani Gudanah ya, Bani Gudanah ma in antum zahabun, kalian bukanlah emas, Wala sorifun, sorif itu fiddah. Kalian bukan pula perak, walakin antum khazaf. Namun kalian itu cuma khazaf, tembikar. Nah, birab idzahabun, bukan in antum, ma in antum zahaban. Ya, kenapa? Alal ihmal, yaitu dengan diihmal, tidak dipungsikan. Wa amma riwayatu zahaban, ya, kan nanti juga ada riwayat, riwayat begini, bani gudanata ma in antum, ma in antum zahaban, gitu. Ada juga gitu. Ma in antumu zahaban binasbi alal i'mal, yaitu dengan tetap beramal, itu berarti fatah ruju, ya, ala, maka ini fat, fatukharraju, maka ini ditakhrij, ya, ditakhrij, dicari jalan keluar, ala anna'in, bawa'in, nafiyatun, ini itu nafiyah, tapi bukan kafah, tapi mu'akkidah lima, mu'akkidatun lima, sebagai penguat dari ma. La zaidat, la zaidatun, bukan zaidah, kafatun lima. Oh, itu di jalan keluarnya begitu. Ada riwayat yang lain yang zahabannya mansub. Nah. Wa qawluhu, ya, gampang ya kalau ulama nahwu itu ya, ngelesnya gampang gitu. Yang penting tahu teori, ngeles. Ya, gitu. Nah, ini kayak gini gimana? Oh, gampang. Nah, makanya hampir-hampir enggak ada kaidah baku dalam bahasa Arab, ya. Hampir-hampir ya. Ada aja ya sisi-sisi yang syad minas sujud. Namun ternyata bukan syad, bahkan ada bahkan syawahidnya dari Quran, dari hadis, dari ucapan orang Arab, ya. Terkadang ada aja. Nah, nanti itu tinggal disiapin aja cara ngelesnya, takhrijnya gitu. Kok antum kali? Antum yang dikocok sini, gocok balicok. Enak aja. Mukanya. Enak aja cok galicok. Ini ada rumus di teorinya. Kan ada ilmu irobnya, enak aja ulama cok galicok. Sembarangan. Nah, landasannya kata topik. Nah. Ya. Nah, huwa ma Muhammadun illa rasulun. Fama muhmalatun, ini muhmalah. Muhammadun mubtada. Illa ada tu hasrin. Rasulun khobarnya. Ya. Wa innama batala amaluha inna idin. Kenapa? Li anna amalaha innama huwa linnafi. Wa qad intaqada bi illa. Kan amalnya itu dengan nafiyun, namun telah batal. Telah intaqada, telah berakhir dengan illa. Wa qawluhu ma qa'imun zaidun. Ya, mana tadi? Ma qa'imun zaidun, mana contohnya? Ma qa'imun. Oh, itu berarti ditakdim. Harusnya apa? Ma zaidun qa'imun. Fama muhmalatun qa'imun khobarun, khobarun muqaddamun. Zaidun mubtada muakhorun. Wa innama batala amaluha alhina idin, kenapa? Lidha'fiha fil amal, karena udah lemah dalam secara amal. Ya, fala tatasarrafu fi khabariha bil taqdim ala ismiha. Ya. Dia enggak bisa apa tatasarraf. Ya. Dia enggak punya kewenangan pada khabarnya dengan didahulukan dari isimnya. Wa qawlu wa ma ta'amaka Zaidun akilun, ini juga enggak bisa beramal. To'am ma'mul dari akil. Akil isim fa'il, beramal amal fi'il. To'am maf'ulun bih. Kenapa enggak beramal? Karena ma'mul dari khobarnya mendahului isimnya. Maka ma'muh malatun to'am, maka maf'ulun muqaddamun li akilun. Zaidun mubtada akilun, khobar mubtada, bukan lagi khobar ma. Wahuasmu fa'ilin ya'malu amalal fi'li. Wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Wa qawluhu wa in kana dharfan. Nah, berikutnya sekarang. Kalau dia bisa beramal ya, kalau amil apa ma'mul dari khabarnya dharf atau jar majrur yang mendahului isim. Ya, ila akhir. Ai fama fil misalain nafiyatun amilatun beramal. Zaidun ismuha jalisan khabaru ma khabaruha. Wa dzarfu wal jar wal majruru ma'mulun li jalisan muta'alliqun bihi, tetap beramal. Ma fid dari Zaidun jalisan, tetap beramal. Ma indaka jalis Zaidun jalisan, tetap beramal. Ya. Wa inna ma lam yabtul amalu hayna idin, kenapa enggak batal? Li annahum yatawassauna fihi ma lam yatawassau fi ghairihi ma. Karena mereka ulama-ulama Arab, mereka berluas-luas, berlapang-lapang dalam masalah jar majrur dzarab sebagaimana mereka tidak berlapang-lapang pada selain jar majrur dan dzarab. Wa qauluhu bani Tamim la yu'minunaha. Ya. Bani Tamim ya la yu'minunaha, enggak mengamalkan walaupun terpenuhi syarat. Ila akhir. Fa yaqulun ma Zaidun qa'ibun, maka manafiyatun tamimiyatun. Bukan hijaziyatun. Zaidun mubtada'un, qa'imun khabarnya. Walugatuhum ja'at ala wifqil qiyas. Nah, bahasa mereka itu selaras dengan kias. Cocok. Li'anna ma harfun ghairu mukhtassin, karena ma itu huruf yang enggak ada punya kekhususan. Fa kana haquhu alla yu'mala. Ya. Alla ya'mala, maka haknya tidak beramal kama taqaddama, sebagaimana yang telah lalu. Sudah cukup kali ya. Siap-siap Jumatan. Subhanakallah. Dikasih doa ini.